Beta mau tanya nona senama siapa, tapi malu hati tanggal beta sengara nyali. Tolong beta jual di hati, mau mati Beng Akom, rapper asal Ambon. Lagu lu gak berkualitas kayak babon. Masih mending denger lagu Doraemon daripada lagu Ambon, alay minta ampong. Lagu kalian cuma bisa bilang kata seng. Woi puki tae anjing cuki sama demu peng. Apa lo gak bisa berkara woi kapeng seng. Ale ale lombo sama deng kaleng. Itang itang kong babadaki sama deng lubang puki kong ada tai. Coba ngoni kasih tunjuk kemarin ngoni peskil, supaya torang baku tau kong baku kill. Lubang puki ngoni ambo negro, muka muka butut kong bogo bogo. Apa ndak ada rapper negro yang lebih bodoh? Dasar ngoni semua sama deng bendo. Woi apa so itu katong? Kira kira itu patong atau apa ke? Sorry kalau tanding tahu, soalnya kita bukan orang kampung. Dasar negro itang busu. Apa ngoni bekerja semua lusu-lusu? Jangan cuma mau pancing amarah musuh, mau datang formo baru su.